Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Huququn Ta'at Ilaihal Fitrah wa qarraratha asy-syariah. 10 hak fitrah yang ditetapkan oleh asy-syariah. Kita sudah sampai pada hak yang kedua, yaitu hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa inna min huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara hak-haknya nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tasdiquhu fima akhbar bihi, membenarkannya pada apa yang beliau beritakan dengannya. Minal umuril madhiyah wal mustaqbalah, berupa berita-berita yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi dengan membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan, dia berarti menunaikan hak, menunaikan salah satu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang diberitakan oleh Nabi itu perkara-perkara yang telah lalu atau perkara-perkara yang akan datang. Mempercayai, membenarkan, mengimani. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita bahwa dahulu ada seorang dari Bani Israel yang dia tertimpa penyakit kulit, buta tidak melihat dan botak. Nah, yang mereka semua itu dari kalangan Bani Israel dulu. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka dengan mengutus seorang malaikat. Ila akhiril hadis. Maka kita percaya, kita imani bahwa dahulu ada dari kalangan Bani Israel si botak, si buta, dan si bolang. Allah ingin menguji mereka. Kita imani. Ini benar. Ini hak. Kita benarkan perkara-perkara yang dulu terjadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya sebagai wujud menunaikan salah satu dari hak Nabi alaihi salatu wassalam. Atau membenarkan perkara-perkara yang akan datang. Contohnya apa? Tanda-tanda hari kiamat. Misalnya, akan muncul kaum perusak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kita imani. Seperti apa, bagaimananya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita tidak mendapati, ya kan? Tapi kita imani, ini akan terjadi. Dan seterusnya dari berita, berita yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Wamtithalu ma bihi amar. Mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Wajtinabu ma'an hunaha wazajar. Menjauhi apa yang menjadi larangannya. Wal imanu bi anna hadyahu akmalul hadyi. Beriman bahwasanya petunjuknya adalah sesempurna petunjuk. Wa syari'atahu akmalu syara'i'. Syariatnya adalah sesempurna syariat. Wa alla yuqaddama 'alaiha tasyri'un aw nidhamun mahma kana masdaruh. Dan tidak mengedepankan syariat atau aturan selama itu sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mengedepankan yang lain. Nabi tetap yang diprioritaskan, yang dikedepankan, bagaimanapun itu perintah, bagaimanapun itu larangan. Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Rabbmu mereka itu tidak akan beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pemutus pada apa yang mereka berselisih. Mereka berselisih untuk menentukan ini demikian. Mereka enggak akan beriman itu sampai mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakimnya, sebagai pemutusnya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak didapati dalam hati-hati mereka rasa berat. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dari apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya. Baru. Jadi ini syarat keimanan. Syarat sempurnanya keimanan adalah mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Oh, itu perintah Nabi, selesai masalah. Lebih mendahulukan perintah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Ayat ini disebut ayatul mihnah. Ayat ujian. Menguji kecintaan seseorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sejauh mana? Ketika dia memang benar-benar mencintai Allah, dia tidak akan tanggung-tanggung dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentunya seorang yang mencintai kepada yang dicintai, pasti akan nurut. Fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu pasti akan mentaati. In kunta tuhibbu fa'ata'tahu. In kunta tuhibbu fa'ata'tahu. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kan iya ya. Orang senang mesti nurut dengan sesuatu yang disenanginya. Kan begitu. Orang senang kambing misalnya. Kambingnya senang sama kambing dia. Pokoknya dia eman banget kalau sama kambing, eman banget. Mungkin malah lebih eman kambingnya daripada kalau anak dewek. Kambingnya urung madang, golek panganan sing enak-enak. Anaknya madang ya terserah kae, sing penting bisa jangan anak segala sayur, ana lauk wis ana ger madang ora madang doa. Sing penting kambinge wis kena madang burung ge, wis madang. Seneng kan? Kambinge ora gelem dimpani suket, gelemi gudungan, golekna gudungan. Karena seneng dia. Cinta dia itu. Nah, kalau kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu juga pasti akan menurut mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak cinta ya tentu tidak akan demikian. Apabila cinta sudah berbicara, ya kan? Kajaiban-kajaiban yang akan terjadi. Cinta, tapi cinta itu di dalam hati. Dia akan terbukti dengan amal perbuatannya. Walhasil, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam, ad-difa'u an syari'atihi wa hadyihi, membela syariatnya, membela petunjuknya, bima yastati'u al-insanu min quwwa, sesuai dengan apa yang dia mampu berupa kekuatan. Bihasab ma tatlubul hal minas silah, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Fa idza kana al-aduwwu yuhajimu bil hujaji wasyubah, seandainya musuh Nabi itu menyerang dengan hujjah-hujjah, dengan memberikan syubhat-syubhat, famudafa'atuhu bil ilmi, maka cara membelanya adalah dengan ilmu, wa dahdhi hujajihi wa syubahihi wa bayani fasadiha, dengan membantah, ya dengan ilmu, dengan membantah syubhat-syubhatnya, menjelaskan kerusakan-kerusakannya. Karena dia menyerang sunnah Nabi dengan memberikan syubhat, dengan memberikan kerancuan-kerancuan, maka membelanya dengan ilmu. Dan benar, yang benar seperti ini. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demikian. Wa in kana yuhajimu bis-silah wal madafi' famudafa'atuhu bimithli dhalik. Seandainya dia itu menyerangnya dengan asila, dengan senjata, maka cara membelanya ya sama dengan semisal itu. Wala yumkinu li ayyi mu'minin an yasma'a man yuhajimu syari'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aw syakhsahu al-karima wa yaskutu ala dhalik ma'a qudratihi ala ad-difa'. Dan tidak mungkin bagi seorang yang beriman ketika dia mendengar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diserang, dihina, atau bahkan kepribadian Nabi alaihi salatu wasallam itu dihina, kemudian dia diam padahal dia mampu untuk membelanya. Ini bukan orang yang beriman. Artinya tatkala agama itu dihinakan, ya ajaran Nabi alaihi salatu wasallam itu dihinakan, ya kita bangkit sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau, sebagai wujud menunaikannya kita terhadap hak beliau alaihi salatu wassalam. Nah, tidak diam saja. Syariat Nabi tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang dibimbing oleh para ulama, tidak dengan cara sendiri-sendiri. Taib naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan hak yang ketiga pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.